السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إخواني الذين أعزكم الله، الحمد لله kita memuji syukur kepada Allah karena hanya Allah satu-satunya yang memiliki zat, sifat dan nama yang sempurna. Tidak ada aib, tidak ada celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dalam sifat rububiyahnya, sempurna dalam semua perbuatan-perbuatannya, dan seterusnya. Tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat dan tunduk kepadanya. Ikhwana fillah a'azzakumullah, suatu kenikmatan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah ini, yang semoga kita termasuk ke dalam kategori apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan demi pertemuan kita, dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu, ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, memulai kajian kita atau pembahasan kita dalam beberapa waktu ini, insyaAllah karena ini sampai esok, maka pembahasan kita mulai saat ini insyaAllah ada keterkaitannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 108 mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang senantiasa menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, baik ucapan maupun perbuatan-perbuatannya di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka menyembunyikan ayat tahyuna minan nas, mereka malu terhadap manusia, wa la yastakhfuna min Allah, namun mereka tidak merasa malu terhadap Allah. Wa huwa ma'ahum, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yardha min al-qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Ya, telah ketika mereka menyembunyikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi dari ucapan, dan adat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang mereka perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputinya. Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dulu senantiasa mencuri. Yang kemudian barang curiannya ini dia simpan dengan cara menggali tanah dalam rumahnya, kemudian ditimbun agar supaya orang-orang tidak tahu kalau ada barang curian yang tersembunyi di dalam rumahnya. Al-Imam At-Tabari, demikian Al-Qurtubi, juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini terkait pula dengan semua ucapan dan perbuatan-perbuatan yang batin yang senantiasa disembunyikan oleh pelakunya agar orang tidak tahu kebatilan-kebatilannya, agar tersembunyi. Nah, masuk ke dalam keumuman ayat ini. Ikhwana bidin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan ayat ini ke dalam bab dzanni fil wajhain, bab tercelanya orang yang bermuka dua. Nah, ikhwan fil din, dan para faedah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa orang yang senantiasa menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya di hadapan orang, ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki sifat muhaqabah. Tidak menyadari bahwa Allah melihat dia. Allah mendengar ucapannya. Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatannya, bahkan isi hatinya. Tidak senantiasa merasa bahwa dia diliput dalam kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laka muslimin a'azakumullah. Yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan dari kalangan manusia karena malu. Karena malu. Ya. Hal ini terkait dengan niat seseorang. Niat seseorang. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Syekh Farabi hafizahullah wa ra'ah, ketika ada orang yang tidak menginginkan aib kesalahannya dikritik, diketahui orang, ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan dari dakwahnya adalah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Istakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan dari kalangan manusia karena malu dianggap ada aibnya, ada kesalahannya dari ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Wala yastakhfuna min Allah. Namun mereka tidak menyembunyikan, yakni tidak merasa malu terhadap Allah. Wal a'yadu billah. Nah, banyak orang yang modelnya seperti ini. Ketika dia tidak dilihat oleh orang banyak, tidak didengar oleh orang banyak, tidak diketahui oleh orang banyak, menganggap dia akan selamat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha berkuasa. Yang seorang hamba seyogianya merasa khawatir terhadap makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba seyogianya harus merasa khawatir dia terjerumus ke dalam makar Allah. Di antara makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang terjerumus ke dalam penyimpangan, kesalahan, kebatilan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesalahan-kesalahannya yang bisa saja orang itu merasa tidak ada orang tahu. Bisa saja orang itu merasa tidak ada yang dengar, tidak ada yang lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yashaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah datangnya hidayah kepadanya, nampak jelas hidayah kepadanya, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi, kami palingkan dia, ma tawalla, kepada apa yang dia berpaling kepadanya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran, maka masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Sementara jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Walhayyabillah. ما لا يستخفون من الله وهو معهم. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka, yakni liputan Allah, penglihatan, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Yang kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbuat makar, bagaimanapun makar seorang hamba dalam menyembunyikan makar-makarnya, dalam menyembunyikan tipu daya muslihatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sejitu-jitu berbuat makar, pasti makar itu akan terungkap dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, namun Allah subhanahu wa ta'ala pun membuat makar melawan makar mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik dalam berbuat makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara yang sangat berbahaya, ikhwan fiddin, kaum muslimin sekalian. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan ayat ini dalam bab tercelanya orang yang bermuka dua. Menampakkan kebaikan di sana sini, kalau dia ke A seolah-olah dia bersama dengan si A, ketika datang ke si B seolah-olah dia bersama dengan si B. Kalau dia bersama dengan si A dia puji si A, ketika bersama si B dia puji si B. Lain waktu bersama si A dia tanduk si A, bersama si B dia tanduk si B. Ini luas jahai. Nah, kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengangkat ayat ini? Karena bentuk orang-orang yang berwajah dua sedemikian itu. Sedemikian itu. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaq alaihi, beliau Nabi menyatakan, tajiduna an-nasa mahadin khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idza faquhu وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية وتجدون شر الناس بالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لما جاء الشاهد فيني هذا الأوصافان باليوم. Dan kalian akan mendapatkan sejelek-jelek manusia adalah zilmujihim. Dia datang ke kelompok mereka yang ini, haula, dengan satu wajah. Wa'ati ila haula, dan datang ke yang lainnya, diwajib dengan wajah yang lain. Jadi kita pahami. Ini kita pahami. Ya. InsyaAllah ini ada keterkaitan tentang apa yang insyaAllah akan kita bahas besok. Karena banyak orang yang menginginkan umat ini menyatu, ukhuwahnya terjadi dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Nah, نسأل الله السلامة والعافية. demikian رسول الله صلى الله عليه وسلم. demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah dari sahabat Muhammad bin Zaid, beliau katakan anna nasan qalu li jaddi. Beliau katakan bahwa orang-orang bertanya kepada kakeknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mereka menyatakan inna nadkhulu ala salatina. Sesungguhnya kami masuk menemui penguasa-penguasa kami. فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. Dan kami berkata kepada penguasa-penguasa kami, berbeda dengan apa yang kami ucapkan apabila kami keluar dari mereka, meninggalkan mereka. قَالَ maka Abdullah ibn Amr pun menyatakan kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami menganggap ini adalah kemunafikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di hadapan pemerintahnya, di hadapan penguasanya, berbicara sesuatu yang tidak sesuai kenyataan di luar yang mereka bicarakan. Asal Bapak senang. Nah ini, asal Bapak senang ini model Zulwajhain. Dan ini dianggap sebuah kemunafikan. Ini para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana bidina azakumullah. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin menganggap perbuatan berwajah dua min kibari dzunub, termasuk dosa besar. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم mensifati pelaku dzulwajhain, orang yang bermuka dua, sebagai orang yang paling jelek, syar, orang yang paling berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya. Kalau dalam keluarga saja, misalnya, ada orang yang bermuka dua, ini berbahaya sekali dalam keluarga. Apalagi kalau yang terkait dengan persoalan umat, persoalan dakwah. Kemudian ada orang yang memegang kendali dakwah, memegang umat, memiliki sifat dzulwajhain ini, maka ini sangat berbahaya, syarna buat dakwah, buat umat. Sangat berbahaya. Umat ini akan main tebak-tebakan. Permainan yang akan yang ditampilkan olehnya adalah permainan tebak-tebakan. Tidak jelas. tidak jelas. Kita ini sampai-sampai umat enggak pusing. Jadi pusing. Gimana sih sebenarnya masalah ini? Saya orang main tebak-tebakan. Karena perilaku orang yang memiliki sifat burhu jahil. Rasulullah s.a.w. والواجب كتب لي على الإنسان أن يكون صريحا. Maka yang wajib bagi manusia ada dia terus terang. Ini yang orang tidak ikhlas dalam segala ibadahnya, maka dia akan berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang bisa mengecilkan dirinya, merendahkan dirinya, yang orang bisa menganggap sesuatu yang kurang pada dirinya. Kenapa? Karena cara pandang dia adalah bagaimana mendapatkan pujian demi pujian dari manusia. Wala haula wala quwwata illa billah. لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير. Beliau dia tidak mengucapkan kecuali apa yang ada di dalam hati dia. Kalau itu kebaikan yang dia dipuji di atasnya, karena dia mengucapkan. Nah, tapi kalau tidak, nah, maka dia berusaha mengarahkan pada segala sesuatu yang bisa berakibat yang tidak baik. Nah, orang yang seperti ini, kata beliau juga, amma kaunu ya'ti ha'ula adwaji wa ha'ula adwaji sawa'un kana fima yata'allak bi'ibadatihi yudhiru annahu 'abidun mu'minun taqiyyun wa huwa bil'aql. Adapun keberadaan dia mendatangi mereka dengan satu wajah dan orang lain dengan wajah yang lain, apakah terkait dengan ibadah, maka dia akan menampakkan bahwa dia seorang ahli ibadah yang beriman, yang bertakwa. Padahal sebenarnya sebaliknya. Au fima yata'allaq bi mu'amalatihi ma syakhs yuziru annahu naqisun lah. Apakah terkait dengan muamalah bersama orang, maka dia akan menampakkan dia adalah sebagai orang pemangkihan. Ini seperti ini. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Agar apa? Agar dia dipuji. Yumdah. Nah. Agar dia mendapatkan pujian dan dipujian. Hanya itu yang diinginkan dalam segala aktivitas, baik aktivitasnya adalah merupakan ibadah ataukah bukan muamalah, bagaimana mendapatkan pujian-pujian. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Ini dhul wajhain. Berbahaya kaum muslimin a'azakumullah. Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang-orang yang senantiasa menampakkan sesuatu yang tidak pada kenyataan di dalam hatinya, berbicara dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka kalau orang yang punya sifat seperti ini, semakin luas cakupan atau orang-orang yang dia berada di bawahnya, maka semakin membahayakan. Semakin membahayakan. Berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang bisa orang menilai salah untuknya. Ini tujuannya. Nanti terkait dengan besok, insya Allah. Ya, ini baru pemanasan. Ya, hai kalian kawan kita di sana. Jadi orang yang luar biasa ini. Memiliki berwajah tua. Dari sisi ini saja, dalam beragama menunjukkan orang ini suka bermain-main. Ketika dia melakukan ibadah, nah, menunjukkan bahwa tidak ikhlas, tidak ikhlasnya dia. Mengkhawatirkan kalau orang tahu kalau dia salah, dia keliru, dia tergelincir. Maka dia akan bermain-main dengan ini. Dia akan bermain-main dengan ini. Padahal ya ikhwan fillah azzakumullah. Jadi istilah lahat, bermain-main, itu tidak hanya seperti orang kelihatan bermain bola, yang nampak jelas, ya, bisa bermain ini, bermain ini, bermain ini. Tetapi terkadang bermain-main dalam persoalan agama hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang betul-betul memahami agama. Orang yang dalam ilmu agamanya. Dan tentunya yang bisa mengetahui ini adalah orang alim dari kalangan ulama. Ini. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr, yaitu para ulama dari kalangan mereka, mereka akan tahu kesimpulan-kesimpulan hukum dari mereka. Orang yang zulwajhain akan suka bermain-main dan mempermainkan orang banyak. Karena ketika datang ke si A dengan satu wajah, datang ke B dengan wajah yang lain, dengan ucapan yang berbeda, kedatang ke B ke A, ucapan yang berlain, datang ke B, dia bermain dengan itu, mempermainkan orang banyak. Yang si A tidak akan sadar, si B tidak sadar, ketika dia jadi bola permainan dan bisa mengetahui itu adalah tentunya orang yang alim dan ulama. Bentuk permainan ini, si orang ini la'at atau tidak. Nah, jadi kita jangan terlalu mengatakan, terus mana bentuk la'atnya? Kita terkadang memang tidak tahu. Itu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita jadi bola permainan. Itu. Yang tahu itu yang ahli strategi. Yang melihat bahwa ini bermain. Dalam hal ini ketika kita berbicara agama, tentu adalah para ulama. Mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang ditambahkan ilmu kepada kita. Bagaimana para ulama membimbing kita? Ikhwana fi din, a'azakumullah. Hai. Dhul wajhain. Baru satu sisi ini saja. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan kami terdari kairan dan contohnya itu juga man ya'malul ma'asyata kufara, orang yang berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi tidak terlihat. Wala ya'malu amaman nas. Dia tidak melakukan maksiat itu di depan orang banyak. Haya'an minhu. Karena malu. Karena malu. Jadi orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi itu orang hakikatnya orang yang memiliki wajah dua. Jadi, ini pelajaran juga. Pelajaran. Orang yang suka berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, bukan berarti kalau begitu suka maksiat terang-terangan aja. Bukan berarti seperti itu. Berarti ini sifat untuk dua jahit. Amawallahi fala yastahi min. Demi Allah, orang ini tidak malu terhadap Allah. Jadi terhadap orang dia merasa malu, tapi terhadap Allah dia tidak malu. Ini pun wajahnya. Ini pun wajahnya. Orang tahu kesalahan itu, dosa itu, maksiat itu atau tidak, pun wajahnya. Tersembunyi terus sampai dia mati, tetap pun wajahnya. Nanti setelah dia mati terbongkar orang kesalahannya, tetap zul wajhain. Artinya jangan orang yang berbuat amalan besar, ya, seharusnya cara pandang dia, cita-cita dia adalah amal besar yang dia dapatkan, pahala besar, pujian besar. Pujian besar itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga. Harusnya ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mengharapkan balasan amalannya itu untuk kehidupan kekalnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyun nasi afdalu inda Allah, siapa manusia yang paling utama di sisi Allah? Kata Nabi sallallahu sallam, afdalu ahsanum akhlaq. Orang yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia. Ditanya lagi Rasulullah SAW, "Man aqyasuhum indallah?" Siapa orang yang paling cerdas di sisi Allah dari kalangan orang beriman? Siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqyasuhum indallah." أكثرهم للموت ذكرا وأجهادهم لما بعده استعدادا. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya, paling sungguh-sungguh persiapannya untuk hari setelah kematiannya. Jadi kalau orang cerdas itu yang dia harapkan, bukan pujian-pujian orang. Bukan pujian-pujian orang. Pujian-pujian orang itu hanya sampai kapan sih? Nah, kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, paling sampai dia mati. Kalaupun masih ada orang yang memuji dia. Kalaupun masih ada orang yang memuji dia. Yang hakikatnya ini pujian-pujian orang tersebut, ketika dia berbuat makar mempermainkan orang-orang tersebut, hati-hati itu istidraj pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bentuk Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang itu. Semakin dia berpaling kepada apa yang dia inginkan, semakin besar kepala dia. Oh, Masya Allah, yang hadir Masya Allah semakin banyak. Ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, semakin banyak pujian-pujian. Sekali lagi pujian-pujian itu muncul karena orang belum tahu apa yang kamu sembunyikan. Dari sifat dulwujihai. Tapi kalau terbongkar nantinya, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidaklah akan ada orang yang memuji kamu kecuali orang yang sama sifatnya denganmu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muslimin a'azakumullah. Maka orang kata Syaubin rahimahullah taala, orang yang berbuat maksiat dengan menyembunyikan maksiatnya agar orang-orang tidak tahu, ini dzulwajain. وآل يدخل في هذه الآية الكريمة لأنه ما سقط لهم آية المجيئة وأما من عمل المعصية ونبذ وتاب هذا pun orang yang berbuat maksiat menyesal dan bertaubat فإنه لا يجوز له أن يفسد الناس بما فعل. Maka tidak boleh bagi dia untuk membicarakan orang apa yang dia telah perbuat. Ya. Kalau apa? Kalau maksiat dia, kesalahan dia, tidak ada orang yang tahu, tersembunyi, kemudian dia bertaubat kepada Allah dari maksiat itu. Nah, dia menyesal, maka ala Allah. Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan maksiat yang sudah orang tahu? Kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, orang bisa buka di mana saja, internet memberitakan. Kita saling ini orang bisa dengar di Amerika sana, iya. Nah, tidak bisa tersembunyi, berarti tersebar sudah, orang sudah tahu. Nah, di Makassar mungkin orang tidak tahu. Kenapa? Kuper kurang pergaulan. Kenapa kurang pergaulan? Tertutup dari dunia luar. Ternyata orang luar bisa tahu. Jangan kemudian kita salah tangka. Orang luar mau mengacak-acak Sulawesi Selatan. Jangan. Ya. Ini bukan soal kekuasaan. Bukan soal kerajaan. Dakwah ini milik umat. Naam. Alillahi da'watul haq. Dakwah ini adalah milik Allah. Dakwah ini adalah milik Allah. Ya. Kita tidak bisa menguasai orang. Alhamdulillah kalau ada orang dapatkan hidayah karena sebab kita, jangan kemudian kita mau menguasai terus orang tersebut. Hei, kamu itu jadi salah itu gara-gara saya. Dan macam-macam tuh. Tak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Nah. Aina yakuna fi dinasikum Allah. Makanya para ulama memberikan nasihat. Ya. Itu saja katanya jawabnya. Iya, jawab pangkas. Mesti ini mantan. Saya berkira, menurut-menurut, Allah'a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.